kita selalu jadi pusat perhatian. Kau pintar lucu, menggairahkan. Memang dirimu lah gadis impian. Membayangkanmu setiap hari, setiap makan, tidur, dan mandi. Kau selalu membuatku berdiri.